dibikinar lagi dibikinar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kutai kita menerangkan la ilaha illallah. Maha dari benar la ilaha illallah. Maksud dari la ilaha illallah. Ayah amwal abwa bin farofi. Kekisir dari kawitannya biro-biro pintu kesenangan. Senang-senang. Itu la ilaha illallah. Itu yakin la ilaha illallah. Orang-orang zat yang bisa melakukan itu mungkin. Yang bisa berperan. Yang bisa ngasari. Yang bisa berperan. Ilahu kecuali yang wujudnya Allah yang ya la ilaha illallah kalimat takwa kalimat yang juga sampai neraka kalimat yang bisa merasa sampai neraka sama kau lah Umar radhiyallahu anhu ya la ilaha illallah kalimat takwa ini mesti ikhlas wasyahadu hakilah mesti kesaksian kebenaran ya pasti mesti benar wasyahadu hakilah yang mesti ada aja yang keadilan ya keadilan juga wabaru atun ada mesti terpisah nanti dipisah itu mesti wanajatuh hadil amri lanjati keselamatan ikhlas mubisah wali asli halan perkana la ilaha illallah kulika tinggal wa alfa wa makhluk kulika wujud wa makhluk sama kora ta'ala wa makhluk tulisin nawal insya ila al-yakisi aku randain musyidin itu halim yang nama ni la ilaha illallah wali asli halan perkana ara ila ilaha illallah kulika tinggal wa makhluk tulisin nawal insya ila al-yakisi ini jangan ngomong tak mungkin tak ada ya. Kok tinggal wali ajlihalan prono la ilaha illallah kunika tidak ya qalqal sama Allah sama wali ajlihalan prono ara la ilaha illallah usilat di itu sebab aku sudah berdoa dan sampai di rono palsu itu berdoa kita kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika kami rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa qala ta'ala inna jibril malaikata tasukhu min amrihi ala ma yasha'u min tasbihin anzilu anna la ilaha illa ana subhanahu wa ta'ala wa li hadha an qara'na arihi qala ibnu yana tawu sabu ibnu yana jadi sekian ibnu yana ma an amawu ala abdin nalikan ora paring nikmat sapa Allah ala abdin nalikan apa ora tau paring nikmat sing nikmatan ing nikmat aku makan luwih gede yen kan arep ingin tahu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas la ilaha illallah dan kalimat la ilaha illallah ini gue terus jadi hormat dengan diri Nabi kami dari segi ini ini merupakan keterangan beberapa nanti tapi terus alam yang muncul ini bukan kita jadi anaknya mungkin anaknya Mustafa Kulau Mas Rumanto wujud sing tak dibutuhkan lagi ini wujud sing apa? Nyerang punya ini. Urmana SPD sama sebut ini, urmana kusturi sama sebut ini, urmana aku tambahin dari sana. Kalau wujud sing kupas ke urang punya dari sana. Di sini sebut, ini warna maiz u nabi bunyi juga, sampai. Sampai dia hanya di sekarang sing apa. Itu nama Allah, tapi ini kita ya cerita dulu, tapi sing nama Allah. Lah saya ini dunia orang langit orang bumi orang bawah para orang ini orang pun ini cara ilmu tauhid orang ini orang pun bersetapus imkan dan wujud wujud dan masih ada wujud dan nanti ni anaknya dari anaknya lah orang pernah sama Allah diambil sih kerja status wajib wujud kita tinggal wujud ni rumah mana terus kemudian orang lain lah orang mustahil sing asari sing lapis di tinggi pengaruh yang dunia kecuali Allah Subhanahu Wataala. Ini kita tak cerita ilmu tua. Tapi karena manusia itu mudah lupa, hanya Nabi Muhammad sing diajari proses syariat atau proses Nabi Lian itu. Nabi Muhammad pinter diajari mulai proses apa? Ibu misalnya buang konleleng. Kalata ala bimisani sihir minat dari lam yakun seamat. Manusia itu pernah mengalami periode di mana dia tidak ada. Ya, ketika sepuluh kelahiran tahun 70, berarti tahun 60 tidak ada. Sama kelahiran tahun 65, berarti tahun 20. Karena manusia itu pernah tidak ada, harusnya takdir sadar-sadarnya, kewujudnya dia tidak tetap penting. Tidak urgensi, tidak kok. Oh, kok, ini itu hal latar, misalnya, ini benar-benar dalam itu. Ya, ketika wujudnya dia itu tidak karena ikhtiar dia, mungkin wujud peraturan ikhtiar itu. Karena wujud peraturan ikhtiar itu. Semua wujud kita tidak karena kehendak. Itu menunjukkan bahwa kehendak kita juga tidak penting. Karena kita, pendapat kita juga tidak. Tapi ketika manusia wujud punya akal, kemudian ada wujud-wujud yang kasat mata. Misalnya api itu membakar, namun dia kemarin seger. Manusia kena hijab. Mulai akal yang kena hijab ini mengikuti kita semua. Jadi orang tidak percaya anak yang tanya sama kubur. Wahidah pun lagi gue mau rupakan lainnya, tapi kalau ini. Maka sekali misalnya kubur, sampai kita tanya temen, nah itu barang mau. Masa nanti Ibrahim jodoh, orang kubur ini barang mokal. Masa segera di sebelah tempatnya Nabi Musa, kalau bisa minyak, bisa menyibak itu ya barang mokal. Masa untuk kumpersi, sisak jenak bisa lah metu, kalau jirunnya waktu itu ya barang mokal. Akhirnya semua mujizat yang berjizat. Tanya ini dimulai dengan. Jadi ini menjaga iman kita. Kita sadar, kita tahu rawan. Kita sadar, kita rasa namun. Artinya yang dalam teman tahu itu lo berapa teman? Mana ah tunggu semangat. Masih saya gitu itu dan lima tahun berjuang. Jadi saya boleh akan juga Mustafa lah. Mustafa itu kesuwan. Bagaimana hidup? Ini kalau contoh lagi. Kalau ngaji tafsir ya berapa dia? Jadi itu kok nabi. Karena dia nabi maka kita jadi. Jika tuh adik satu mulia. Karena dia satu mulia maka ada kita. Ketika manusia menghubunginya itu al-akhlusan. Karena ini berupa nasi, berhubungi dan karena ini berupa akhir atau kesemulian, berhubungi dan mungkin. Tapi yang perlu diketahui, ini Quran ada keterangan, dia berisul hayam dan masjid, sebagai berisul masjid dan minum. Cara Allah ada pengaruh. Allah itu ada ke kita itu bodoh. Allah itu darah ini kita itu mati, gondok darah ini kita mati, kita itu. Gondok ya kok barang mati. Kita ya kok barang mati, kita gondok barang mati. Jadi untuk barang mati diurus. Jadi cara Allah harus bedanya, Allah harus bedanya tidak bentuk. Cara Allah berdoa. Cara Allah darah nindok ya barang rejok. Jadi kita berdoa saja bentuk. Allah itu darah nindok kita itu barang mati. Karena contoh si Muhammad, siap pun di mata ini yang mati. Namun sifat-sifat yang saya ingin beli barang ini. Itu harus mengaruhi bagi Allah. Misalnya sifatnya genis yang membakar. Sifatnya api yang mendinginkan. Itu cara Allah sama. Rana apa? Mergo Allah bisa merubah sifat yang paling ekstrim. Jadi sama tak tahu ibadah. Panas itu kan sifatnya api. Tapi itu sifat yang cara teori filsafat tidak sifat yang hakikat. Bukti ini api itu misalnya tidak ada oksigen tidak bisa membakar. Berarti sifat panasnya api bisa kalah dengan tambahan Allah. Allah mengendalikan sifat yang paling ekstrim. Jadi itu uji itu dari sini. Orang uji itu geni, saya tahu rana. Uji uji untuk Allah, saya tahu rana. Orang anak ini geni, saya langsung Allah sana. Jadi cara Allah ketemu saya, ngomongnya ini. Jadi sifatnya apa? Tidak bakar. Orang mesti bakar. Tidak bakar begitu. Mana ada dari anak geni, saya tahu rana. Dari anak geni, saya tahu rana. Jadi cara Allah misalnya. Oke, ngomongnya. Caranya ngalah merupin. Cara Allah tidak perlu di penjara, di tanjang. Ngilang total, orang bekas ya. Jadi, pasal wabih wong pulau-pulau, darah ini mansul ini, wujud minal asal. Menek yang ngilang lo sifat enggak dari api. Wong ngilang api, tak dulu. Kuling iso ilang. Waduh, kecilnya ngilang lo kan reaknya, wujudnya ngilang lo sifatnya bakar. Ngilang lo wujudnya, ya Allah. Iso, benar-benar. Apa mana sudah mau ngilang lo? Sifat bakar ya, mau ngilang nunggu situ, gila ya. Makanya ketika uang-uang kafir muni, uang nak bisa digalung tulang belulang hancur, kurai tetangi tanpa kubur, mereka bisa ditulang belulang. Tulang ini bisa kalau kita tanya di tafsir, uang-uang kafir cukup galung dan biru. Ini remet-remet, terus ditahu tau ada yang nanti Muhammad. Mas, ini lo ditorongnya dengan tangi tanpa kubur. Ngomong ke barang Muhammad. Wa ma'ana. Allah mengenai wahyu wa in ta'jab fa'ajabum. Kalau itu doa aneh. Jika mengenai orang kafir, sehingga ini tulang-tulang mereka nangis. Iya, ayo sama materi ini. Kepala itu kan. Foto-foto aneh dalam wujudnya yang sekarang. Untuk wujudnya yang sekarang, minal agar. Kenapa minal? Untuk orang-orang yang bisa. No, komennya saya ini orang materi. Jadi ini disebut bahwa Allah dia berdua kalkan. Semua yang itu. Wahuwa ahwanu. Allah yang memulai penciptaan dari dasar. Kemudian nanti mengembalikan. Mengembalikan itu lebih mudah. Karena aku harus kenal la ilaha illallah, otomatis mengenali Allah lewat akal apa? Lewat akal? Lewat akal apa? Itu aku mulai raraf bedanya antara sekol dan uji. Raraf bedanya bagi bedanya. Itu lewat akal apa? Karena yang spontan daripada kamu adalah bahwa itu semua dalam kendalinya. Karena yang berani Qur'an sama si ini, ya anak harus berjauh. Para kok wasalah mantap gitu kan. Disebutkan. Sifat api yang panas di depan Allah dihukumi darurat. Hukumnya ada. Itu menunjukkan Allah itu lupa cepat ya gampangnya. Jadi yang berdiri, berarti kita itu ini. Beda gitu. Allah ya teman gambar. Mereka ngilangi kita, itu ngilangi tak Allah. Jadi kalau ini, Romanto ngilangi. Ini darah ngilangi stop. Jadi pasai ini bilang, kata-kata mengilu ada muri-muri, ya tak wong-wongnya ya. Lah Allah yang mana ikut, semua kok, mana ada nilai ini pati kanan satu, nilai kita sendiri. Ini dorong dulu, gila kita anggap dulu. Nah, wujudnya menurut kata itu, bergantung di wujudnya. Nah, anak wong harus siapin menu, ini siapin di menu, nilai-nilai. Terus saya harus ikhlas sekali masuk. Kenapa dikatakan kalimat ulisat? Mergobong naik yakin bahwa di kendalian Allah, itu ngamal itu. Mana ada yang ngamal, raih itu pintu-pintu ini. Dia pasti ada yang meramara. Ada mulang keberanian, dan dikuji makhluk, sudah kok kebencian dengan makhluk, itu mesti orang lain. Kenapa kok selain lewat darah ini kalimat ulisat? Logikanya gampang. Kalau boleh kalian ranotan hitam. Kayak patah kumpul adromi manhua mukti hilaikan. Jadi logika tidak ikhlas, malah logika tidak masuk akal. Logika tidak masuk akal, logika. Misalnya gampang aja. Bergerak mengulang. Misalnya aku ngalir. Misalnya ngalir, kita harus ngomong. Ya, itu bisa makan, berkorok, dikit makan. Kan gak lucu, misalnya kayak Rupin. Saya juga tak media, tak miliar. Gagang. Saya gagang itu hati. Yopah aku. Terus gue kayak yopah. Mungkin nanti itu aku gagang itu berarti. Itu misalnya. Lepas itu saya naik yakin kau ibadah kesannya Allah, kau itu kasih kesannya Allah, itu sesuatu kau kesannya Allah. Lalu kau itu yakin tak berkesannya Allah, tapi kau Allah itu sesuatu yang kau bayi. Mungkin kau sedekah. Mungkin kemarin itu, kau itu sedekah itu kesannya. Kau itu sedekah itu duit. Bumi yang kau itu boleh melaku-laku itu boleh pakai mesin dan sebagainya. Saya itu ambil sesuatu. Tolpak sama. Dan kau merawat. Berarti kita tidak mati yakin di lelah-lelah ini. Paham? Lelah gue kan sudah tua, tapi saya lupa bisa hancur, tapi itu juga imani. Paham? Itu mendarah. Itu kan ini kalimat itu. Lana lelah-lelah ini ini lo mangkau lah, ada tolam. Jadi lelah-lelah aku kencing di suar. Paham? Lelah-lelah aku bos. Jadi bisa. Lelah-lelah ini ini mesti paham kau lah, ada tolam. Orang lain lewat sini pikir itu pun saya buat. Orang awak ajaran yang orang asyik semua dia lakukan saya buat. Masih itu pun ajaran mukhlisan dia kor. Lain lewat sini. Nanti dia murni itu. Minta ibadah dia, orang minta ibadah kita. Murni contoh. Kita kita saya wujud. Dia kan kita menerang. Bagaimana anda menuntut ganjaran untuk lompat dari tak yang memberi ganjaran. Keyakinan orang Islam itu kan isu tohak. Terlalu bertanya. Terbina kau mati atau terlalu tersane, ngopo. Tidak tahu lah kalau kau ada ilah. Bisa usai ngono bagi opa ada Allah. Mereka diperintah di doa. Juga itu juga opa bergerak sehingga ke ibu yang lucu dari itu. Aneh lah. Namun menunjukkan jalan itu perilaku aneh. Ramus. Itu suatu yang perilaku. Pasti. Oleh karena nilai itu baru kalimat itu terus buat saya jadi lupa dan hanya nilai itu tidak disaksikan maksudnya ada kalimat misalnya itu yang terlalu berhubung oleh bumi, makanya kamu berpijak ke bumi. Gue jarang ngomong orang bumi, menurut gue segera. Gue ngomong-ngomong itu ngomong gini. Berhubung gue menurut, di terdiri Allah. Gue memindah dan terdiri. Tapi cara gue di terdiri dari makhluk luar angkasa, cara mana? Malah bumi ini jangka. Artinya, ketika ada kata aneh. Gue cara maksud, paham ya? Sekarang mati. Nanti ini tak kerasa, lo lagi coba. Jadi cara Allah, lo kayaknya sakit. Jadi benar kan? Jadi saya kira, mungkin jarak ini mati, cara Allah, ya apa mati, ya apa mati. Dan biasa Allah ngerti tenang, mungkin bisa ngaji, coba, karena kerasannya Allah berarti. Cara Allah, mungkin agak dipokoknya. Orang lo doyor, orang lo ruh. Mereka manusia, orang tak berdua, orang jarang, orang jatuh. Jadi kita mati, kan, kayak gitu, Allah. Kalau mau berjalan, kalau orang berkarat, kecuali kertasnya. Berani jauh, kecuali berubah. Nah, saya ingin rukun itu masak, jadi jenazah. Jadi, tapi saya bodoh. Tapi zaman rukun, tapi saya berubah, kecuali berubah. Bagaimana? Jadi, saya untuk diri taraf, saya berkarat. Tapi juga, ya berkarat. Kalau ngomong elek, teman saya berkarat. Ngomong, saya akan minta nomor Allah itu sudah nampak, tapi orang ini jadi orang lain. Jadi cara Allah buat dia, dia tinggi sebut dia rizal lah, tidak ada rizal darah. Allah darah ini seminggu jurang. Untuk Allah pergi sejak dari ini, pergi sejak dari mana? Aku boleh orang kaya. Iya, masuk pergi ini jadi kecil. Cara kita, cara Allah itu apa? Tidak ada masalah. Yukhijil khayam nama ayat, yukhijil nama ayat, nama. Nah, itu dah. Karena itu dah. Bayangin dah, Bapak. Aku nyekal polkan ini. Ini ruang nama. Terus polkan ini tak gerak-gerak. Seorang orang polkan ini gerak. Tak bagi aku. Polkan itu sekarang mati. Jadi aku nak ikilannya tetap polkan tak gerak. Jadi tetap aku darah ini polkan sekarang mati. Nah, contoh kita obol-obol. Seorang aku polkan itu sekarang. Itu geraknya terserah aku. Paham ya? Jadi ini polkan ini menengah. Seorang aku yang terserah aku. Polkan menengah. Dari aku, menang, bergerak, bergerak. Dari rupin, adibin, yang kamu ingin. Disebut lagu makhluk, bersama wajib, wajib. Biasi, malaku, sukuli. Rakyat, di tangannya lah, sampai ini. Ya, itu kakir, di usin, yang ingin lelah, ilah, hati. Orang-orang, saya ingin termasari, ke suami. Mulanya, orang-orang, nanti, dicoba, ya, nanti. Nabi Muhammad, karena lelah, itu kalimat, di ekstrim. Bisa jadi aliran wakil di Mesir, duitnya. Kaya-kaya dengan kita-kita itu sarepan. Dan kapan kita itu namanya. Dan orang-orang itu senang dia sarepan. Mana itu? Kumahatnya Nabi juga latihan. Tetap takwa, tapi semua. Kontrakti, ya nikmat. Kan senang duit, ya nikmat. Nikmat, gergi tonggo, ya nikmat. Maksud notongannya mandi, ya nikmat. Kumpah-kumpah, kamu yakin lain-lain. Omrena metra di dua campur semua. Analisis itu nabuji nalinna suku syawat minan misal. Mengono sahabat tu milih pak Gendeng, ini cerita-ceritanya tak apa. Wele kau bodoh, nanti malah kita mau titip salam. Jadi nanti aku tak roroi rokui kau nama malah kita titip salam rutin di kerja. Jadi turun dia nanti melangkah kecuali yakin. Saya tidak yakin bisa melangkah seterusnya. Jadi aku dari Al-Ghifari, Mu'adzin, Jabal, Sanding, tahu gitu. Jadi nak mengaku ini. Satu langkah, ini tidak yakin, dan terusnya langkah yang berikut. Nah, Sanding yakin, ini nah, semuanya dalam benda itu. Jadi ini kan dinasi. Umpama gue mau terus setiap detik, dia jadi malu. Mana beda-beda jadi malu, tapi memang ini. Barang itu boleh ada hal yang lebih kemusikan. Ibu, sahabat-sahabat itu imannya sampai begitu. Dan mulai ketika Quran terangno, latah bahkan lalali nafuh itu bisa dibilang kamu amblas. Kue kojo, wala taku lima jistaru bisa dibilang amblas. Kue kojo tahu darahnya uang sing mati, uang mati. Kal ahya un indarok bikin, cara Allah ya urib. Ya orang cara Allah berarti. Saya kira rukun tinggal urut. Cara awal yang mati, rukun itu upaya itu berat terang kesannya. Saya kira rukun mati. Cara awal yang urut. Kalau awal tenang, rukun kegendayanan yang kawasan kalau romo. Bagaimana mungkin awal darah ini rukun mati? Karena contoh saya kira jangan tahu awal betul tenang nak rukun apa bergentar. Jadi uang beribet nangis rukun saya kira mati. Cara awal ya. Kalau akhirnya uang uang itu jauh. Engkarok beliau jagoan, parisi yang lima atau mungkin. Ternyata rukun-rukun para mati tak itu lagi pesta. Pesta berahmati. Artinya Allah yang akan ajaran mati teman-teman. Bukan Allah berdoa tenang, nak rukun para jual tak lagi tercampai. Nengdunya berhukum jana jadi memang begitu juga tak kira uang yang mati kalau abijal abulah. Momong berannya abijal abulah mas. Padahal dalam Quran, An-Naru Rabbuna Aliyah Rizullah Wahsi. Yang alam kubur setiap saat berhadapan-hadapan sampai siksa mungkar. Tak menopo, Ruhi Toro Wali Yuramati Mergo Pestanik Mas, Ruhi Toro Gendo-Gendo Yuramati Mergo sedang disik. Artinya Allah tidak tahu dari alam mati kami. Kami mulai lah. Walau aku lima ikhtalu bisa pilih dalam. Cuma untuk penghormatan, itu panjang mau mati saya dan juga mati. Tapi saking kau tidak kafir kok. Bukti ini aku jalan bulan atau apa ya ramah. Kok apa enak berbentuk nih dunia pun cuma cuma. Kayak cerita nih firman Allah, Allah yang membina alisnya itu wasiya. Wahyu mata bu Musa lagi akhiru ala Fir'aun asadam. Jadi saya kini alam garis Fir'aun tidak sok. Nanti ngendali nunggu. Lain ketika ini kan dinanti alkohol di maroh dosun riyadu jana alkohol dosun mikuparin alam kubur itu iso taman kuat kok iso taman kok tapi pemanasan lah teman bisa dengan kayak nanti dengan ini kia pak mana nama teh kayu mati sendiri selama itu di alam sabar itu buat alam sabar itu oke itu pak. Ya cuman tawasan memang. Kayak kancaku, aja cuman tawasan. Wali itu orang kitab kita pun beta. Wong itu pun beta, pasti kaya rara. Mereka wali itu beta. Wong dole. Loro dewe di penuh. Di penuh. Ya rara. Gak mana mati apa. Nah, ini adalah cerita. Cerita kuyen-kuyen. Maksudnya aku tuh cerita, aku tidak tahu mati ini. Aku sudah masih tahu untuk aku cerita. Aku tidak tahu apa orang. Sampai ada jarak jam 12 itu orang. Jangan ngomongin, udah jarak ya wali. Ngomong-ngomong jarak jam 12 itu. Ya malah gak jam wali, jam itu. Itu benar ya. Jam 12 itu tangga, jam 12 itu jam 12. Iya, tangga yang bertamu ya jam 12. Lalu malah gak. Ini dikirakan aja benar. Tapi banyak ngalamin aja. Sebetulnya kayak orang Arabi, orang Muhammadiyah, orang Beka. Itu memang hanya kehilangan ilmu kayak ini. Sebenarnya mereka orang-orang soleh, masih sini. dalam rapat internasional Rabiatul Ulama Al-Islami Wahabi dan PKS Muhammadiyah cuma di kategori nomor 76 cuma dari konferensi maka ini menjadi cuma ilmu yang begini ini hilangnya perkara ilmu tauhid. Dia ini itu janggal kalau mati itu bisa diisapkan kalau mati itu gak bisa manfaatnya awal itu kalau manfaatnya awal itu gak bisa kok manfaatnya dia dia tidak sadar, padahal secara tahu mau ngisi murid belah, itu gak bisa manfaatnya, itu mandor baru itu gak tahu dan membutuhkan mereka gak manfaatnya maksudnya Ada dari kata-kata tauhid memang enggak pernah ada apa-apa. Dalam standar tauhid, Allah selalu menyifati selain dirinya itu la malaya bihi malayan. Sampai ke atas dalam standar tauhid, semua Quran garani liyane Allah malaya bihi malayan. Ya ora mandoro pi. Ya ora apa? Yang Allah nanti masih mantap cerita ilmu sihir. Ilmu sihir mau ilmu juga berjana tok. Ya, supaya ta'alamu nama ya juruhum balayan. Ilmu sihir, ilmu juga berjana tok. Gua mantap tok, balayan tau gak mantap. Ini gue langsung direvisi. Itu penjelasan menurut pandangan manusia. Melalui Quran katakan bin nazar ila ilmu khalqi. Penjelasan setara standar manusia, ilmu tenung santan mantap tok. Tapi zaman ketika Allah pakai penjelasan pakai versi dirinya, aku ilmu ni Allah ya mbak. Tetap wama gunti dohi nanti minahatin ilah. Ewah semua ilmu sihir kan kita mager nanti kecuali kesana. Nanti gua kebetulan Allah nggak di sana. Sekarang mata ilmu mati nih di sana. Gua kebetulan. Nanti Allah nggak di sana ini berarti. Aku mau di sana buang terus mandi terus main mati. Orang orang yakin berkara mati di sana. Mati dalam binatang. Kesane raja itu, kesane kan? Kalah mati. Misalnya kalau di sana semua nggak sih wakil mati kan? Kalau misalnya di sini opo, ini kan mati ini dia nih sebagai mati. Lebih terkerokok ya mati. Pagi, kena gempa bukan rumah ya mati. Kena santet yo. Jadi di depan Allah kematian karena santet, kena gempa, kena tsunami, kena itu nama saja hanya itu. Tetap penguasa tertinggi adalah itu depan misalnya disantar terus mati ono-ono ya sini kan mati yang kali tak tak yang lemon minyak dia mau nerti itu cuman ya si mati berono isi baik berarti kalah tapi nggak kali gue disantar kalah oh orang kalah itu sampai temu mati umbu bodoh itu depan apa mati kena santar itu yakin gusti kalah kalau sampai jenek mah orang-orang berdukun. Ini disebut wama mumbidori lagi minahatin. Tapi artinya ini lebih ingat. Ini ilmu yang tinggi. Mana orang saya ingin coba lagi. Itu lay-lay orang yang sudah beri contoh. Jadi alam yang sedih. Gue berdorong naram mungkinan. Ini gue ilim jaman gue rawan. Jaman gue rawan lagi. Ini baik-baik. Ini kasus senduri ini tiga sama ini. Oh, ada senduri, ada masalah, ada senduri, ada. Ini aku kawan ini. Ini kita di pejuang ngamuk, ya sini hati. Pejuang ngamuk, ya kamu. Seperti ini. Urib, gue serau, ada muslim. Kalau ini uang sih melapat, ada itu ke lantai kelas. Ini aku sitok, tak lapat, ini jadi wali lah. Maksudnya itu mana syarat kesaksian terhadap kebenaran sejak mana mangkola ya itu tak kolam. Artinya ada kitab-kitab itu mangka anak asuh kala mihila ila itu tak kolam. Bang, wong sing akhiri kala mihila ila itu tak kolam. Maksudnya itu sing jadi kesaksian. Ia disebut mukhlisan dia kalau sing akhirnya wis murni akhirnya kesannya. Dan misalnya kita dengar kebiman, saya tidak pakai nak kebiman. Ini bukan demi uang, uang buat rumah tinggi sini. Dan saya ini misalnya kebiman lahir tahun 70, rumah tahu tahun 70, mungkin buang biru, pakat buru buru. Lo, artinya mati itu kan saya ini mungkin orang berperang, orang rumah tanah yang rumah. Lo zaman sampai ada rumah muncul kan kira berperang. Mana aku janggal bermati mati dari pengiran boleh janggal. Lo zaman rawan rawan yang sakit tapi malah parah menin. Lo parah timbang hukum mati. kata gue saya bilang kan, benak mati, buat kontrakku, benak gue ngoro rumah tapi ada orang takut, gue zaman rawon gue bi, tapi gue zaman rawon gue mau buai, kita orang pulang gue mau, ngalamin orang gue, kita orang pelita, mana yang kendikannya apa, gue nggak gawok nih gue ini kematian, gue gawok zaman di ini, lama ya pun saya Nabi Zakaria itu Nabi, kita tahu itu pengirat. Nabi Zakaria itu tuat, itu dia tuat. Tuat ketemu. Tuat mandu, Pak Kandu. Maksudnya pengirat itu yang dia anak. Jadi pengirat itu juga dia anak. Tapi jika pengirat itu juga dia anak, malah dia anak. Kucu caranya kalau dia anak, dia anak, dia tuat, kucu pulau, bang roh hati. Kucu pulau itu mandu, pulau itu tuat. Allah malah tuat. Kalau roh buka, gua alih ya haji. Gawe kowe gampang. Wakop kolak kita mingkop lu alam tahu. Ya man awalnya menusuh wujud lah mana kompor rawon. Kamu lagi kita orang makin tua tua gerang-gerang lagi orang berani pakai pakai. Kamu tua gaplok ya no. Ya nanti ya udah karena coba wakop kolak kita mingkop lu alam tahu nopo. Mana nih itu pernah nama-nama lu kriminal pak ketemu. Pangeran dia kan ambil uang mereka itu dinilai tadi. Jadi saya rawan melihat, kalau jenar pati ngalim, orang orang lebih ngalim ramai. Dan dia tu pun cukup. Orang orang lebih ngalim ramai, karena dia masih ini tidak punya ramai. Lepas itu dijual lagi ayam yang mulai pengiran. Tidak lemana pun, tuh mesin itu abdul. Kau dia ini masih ini tidak punya pengiran. Dia orang asal bernama. Satu kau tu rujuk juga mulai anak salah tu asal aku singgung tu anak naru warimu, anak tak perlu bilang. Tapi saya kini misalnya kalau nabi kita akan dijanggali uang-uang kau ni, bergono lahir anak tak tampak. Orang mesti hasil selingkuh. Pengeran oleh jamai nak tu janggal be anak nabi kita, aku sini tu janggal taruh masalah nabi kita. Iku malah tampuk dapat tampuk mengenai Quran ini kan inna masalah Isa inna boi gambar tali nopo dua ekstrim asam Isa jadi bahan bagunan asam tampuk bahan bagunan tampuk bahan bapakan dua ekstrim itu nopo maka rumah tau betul yakin sesudah menaik di bahan tau sih tengkerek kalau itu olah yakin tapi itu nah kalau gue teori kendena nah, ini penting kalau aturakan. Jadi Quran sering ngambil lapas di ekstrim. Nampak wah ini macam fajar logika dengan aneh. Ini gak logika ini Allah, gak logika ini para Rasul. Ini logika ini mengatakan wong galung hancur lebur. Diarah ini tangi menang sama kubur kejagaan. Kau jadi galung kok tangi menang. Lalu kejagaan menang. Ini zaman kuih rana tadi. Karena dengan kita mendapat kerja, kita orang lebih anak kini sunat itu, kita nampak pada surat Allah Taala yang tadi hidup. Cuma itu kesunatan secara ilmiah. Kedua milik benda ada dalam jakun saya. Waktu sekolah tu kami tahu jualan tak pun apa. Aku sebagai orang kita kan mesti mesti amati sebenarnya wong. Tapi kalau dari lekan wong, aku tahun orang pulang ya wong. Kemudian saya wong foto. Jangan keluar orang yang saya wong foto, jangan keluar grup yang saya wong foto, dan mati saya wong. Nanti sebagian khasnya surat lain lewa, tapi nanti masih mempunyai Allah, Allah mati itu khasnya segera. Sama dia itu yang akalan. Masuk ilai-ilai ini, Allah mati orang tahu ke UK Stream, bagi universal, tapi ini. Mungkin amal amal juga, Allah. Lailah, ketika punya ilah, Allah maaf. Ini kesuai. Oh, amun ilai lewa, kesuai. Jika aku masuk ke ilah, kesuai, ilai lewa, kan Allah? Empat tahun lalu rasa buat dulu, orang-orang itu enggak jelas. Maksudnya kita pakai aku. Aku lama cuma berbuang pedang bulan tak. Pakai lagi ini. Tak boleh beri jagungan pidato dengan pidato fatwa untuk rahal muwafo. Ketemu tu bukan itu. Bisa semua yang saya cari pun melapuk orang cakap rumahnya mana dari mulai turun. Lupa fatwa itu aku kan. Ini dari motor kitab itu sinau. Mana cara sinau nak apa? Fatwa.

mergone nerahno hati kabeh Allah dak sing la tak kudu sinau. Dak sing ra tau masuk apa. Mergo paling janggal paling susah dunyo nek iso wong. Lagi ne pengen ra ngantuk yo gak bisa. Karena kuwi luwe tak tak dunyo ra pengap. Paling iso ngrusak dunyo ana wong berstatus. Wani status ora turu ra ngantuk dadi sifat Allah la tak kudu sinau. Wong Yahudi keplek. Mereka darahnya Allah tahu kesel yang dimaksud. Dengan darahnya hari Sabat, hari Jirat. Ketorong Yahudi bakal memfoto di Islam. Allah dari langit bumi dan bumi. Asap dengan suatu resul kemik Jumat, akhir asap ke Islam. Tentu sampai pokok Allah layak-layak dari kesel. Mereka mulai di dalam begitu. Dan gitu, tiga hari sudah. Mereka Yahudi tidak tentu berai, pengirannya berai. Jadi ngantar di barat itu disitu berai. Kalau Allah berai, kok gue terang. Dan ini hari ini. Mana jadi pengiran, aku gak bilang itu misi, istati ayat, wama masana menutup, aku rasa uket. Kalau Allah gini ya, nanti gak tertunggu, gini Allah. Lalu-lalu ini kok, mereka ada ini raih suami, kira kakek kau di sini. Mereka paling benar tetap Muhammad. Nabi Muhammad satu-satu nabi yang bisa menjelaskan tauhid paling kelas ini. Berani alat nulapas. Soal di umat budu-budu gue tuh kayaknya nasibnya Nabi Muhammad. Paham gitu. Tapi ini nasib apa ya? Cuma kayak aku pernah nasib. Enggak tempat-tempat. Mereka ini dino kan ini dong. Kalau nanti cerita dengan kita sendiri. Ya kan di nabi tau menikah. Umat sebelumnya aku tau kehilangan dino sempat. Aku ini nabi pertama. Jadi nemoknya dino dong. Kecara Allah kakek kopi dino tetap 6 dino. Dicitasi apa? Setunggu dino tambahan yang diciptakan manusia. Sekarang Yahudi dino berat. Kenapa demikian gampang? Oke, Allah juga. Malahnya kalau ini juga gempa yang diri itu sebenarnya. Sama kalian teori kalau pada ini. Jadi pergeseran gempa yang diri sekarang itu mempengaruhi pendeknya apa? Eh. Kalau kita ini gampang, hari ini 24 jam. Dan itu ditentukan pada orbitnya manusia. Kalau bumi semakin mengecil, dia akan nanti tetap menyelesaikan putarannya di apa? Di sini. Jadi kalau tiga, misalnya matahari itu lingkarannya masih sini, masih agak luas. Dia akan 24 jam betul di hari ini. Tapi nanti misalnya matahari itu memberi kiamat dan memberikan. Tambah dekat berarti dia cara lingkarannya akan tambah dekat. Nanti tambah dekat lagi. Mulanya teori kiamat dengan seperti tidur itu gampang sekali. Mulanya alamat kiamat, matahari tambah dekat. Nah, lalu pas mencari kiamat itu dari tahu bunyi. Jadi itu tak jadi itu teori ilmiah. Sehingga dirata, lalu kadang mangan. Mau tahu gue nanti runtuh. Tapi gue sendiri tak diberi ini. Mengenai saya akan terjaga. Itu logika. Nanti betul. Saya nggak ketemu guru aku. Betul. Kamu tentang teman-teman. Taman mikir baju, aman medulnya. Aku tak dia tahu kita dari bicara tinggal orang-orang dengan palak jadi lagi ada dengan tata bulat-bulat itu. Jadi kalau pada hari itu tambah dekat di bumi, dia menyelesaikan pertanyaannya tambah apa? Dan akhirnya bumi tambah cepat jam. Mulai pas puncak kiamat, darah ini matahari sangat dekat dengan manusia. Nah, itu lah mulai tambah sesuai tambah. Mana tingkat pemanasan juga. Kalau lu anggaran ini pemanasan juga. Itu matahari di sini ada tambah. Nah, jadi tak matahari ini. Jadi artinya tak ngerti kok tentang sistem galaksi, sistem antariksa, sistem nomor jenisnya perputaran mesti tentang tata surya. Kasih waktu dong. Jadi tak bisa ngaku-ngaku. Mereka di nabi tentang aja. Jadi bisa ngerti. Anjaran dia lucu. Kamu ini tekan doang. Ini tetap-tetapnya tidak ada, ini kemasan ini, tapi ini untuk wakil barang. Mau kok jalan-jalan mungkin tetap? Lu sih kok pinternya ya, nanti lah wakil barang. Mesti orang untuk hadis lah, karena orang waris. Yang kurang ini buatin sobong, ini tak hadis. Namanya ada sama guru, lu apa gawa? Oh, lu cek-cek gue. Lu apa untuk hadis langsung, Pak? Misalnya ganti ngasih ini. Kita ngasih kiamat, ini tambah tiga. Terus gino tambah cek. Kulah itu ngasih tiga barang lagi, kan? Ah, bawa itu kan? Dia lagi kan yang berdua. Masuk topat tu mesti. Mungkin sama itu sederhana. Perniagaan luar penting yang berikan dari daerah bawah. Mungkin mulai dengan ini. Tapi kata tahu tak fikir seperti ini apa? Lain yang lain belum milik. Nampak alam dia pun saya tahu. kita ini tidak di atas. Ya, Nabi Zakaria tahu dirinya, wakot kolak tuka min bablu alam babu nama. Di kena diungkapkan kan di Nabi, namun di kanan ini Pak. Aku itu Nabi yang berdoa di musim. Lagi ini aku cepat kaya Nabi tidak nonton kaya Nabi. Tapi kan apa cepat kaya Nabi, maksudnya aku mau. Karena itu kira bisa. Lalu puncak kiamat, karena ini puncak gimana, maksudnya ini sangat sih. Kalau berapa aku akal, ketika ini. Tapi uang nanggung ini, aku mau peristiwa terakhir. Jadi Nabi yang dianggap dipercaya mustahami. Jadi Nabi yang menjadikan mustahami. Jadi aku berapa lima. Ketika ono sapi kena gudik, kena penyakit. Yang penyakit itu menular. Terus ono sapi dijajar, jadi kena penyakit. Yen dalem pisan apa ngaji ana untuk Nabi dawuh ora ana penyakit menular. Ana untuk sing kudu dipendhem yo iki cedera utawa wae. Muat tak tiris iki. Yo iki sampeyan mung kok ana sing dadi itu. Lha nek Nabi kuwi itu nek arep ana penyakit menular. Untuk sing malah tak cedera sing menular. Dadi napa? Ali Nabi lan sing cedera aja. Sama iki cedera awal lan iki ketularan. Pasti ini juga masih tinggi itu orang tuh. Penyakit itu orang, penyakit itu orang disifat menular. Mana panjang ini? Kalau penyakit menular ini tertularan dari ini. Sama user ibu. Nah itu TBC penyakit menular. Ya yang kena TBC pertama ketularan tuh. Paham? Itu di mana? Saya mau pikir kok selalu saya ngisi. Paham? Pernah tahu mau pikir tuh. Jadi menunjukkan anak-anak selalu berpikir sama user ibu. Nah, Al-Qur'an yang menulis teman-teman. Ketika ada cerita Nabi Soleh itu untuk membuka waktu, kamu dan Nabi, orang jantan, dari mokal. Ketika Nabi Isa juga mukjizat, orang mati, iso rekenan ya orang jantan. Padahal ujung-ujungnya orang jantan, perkara ini gak mampu mencet, gak mampu membunuh. Dari pengeran yang nanya menulisannya. Lah, barang itu wajar-wajar, aku ini gak mampu membunuh. Saya ini orang manuk, orang manuk perpati tak ketok gunung. Mohal, urip meneh mohal. Sekarang aku orang mungkin. Orang mungkin ini berkurang, orang susah dicipta. Saya itu tinggal manuk perpati normal, orang yang bisa melok enggak. Mana jadi Quran, wa ma min jahat sinjil ardi wa la sohiri ya biru tijana sayhi illa umamun antar. Artinya yang benar. Manusia darah ini mohal, ini kan dia tidak bisa melogika cara mencet. Salil. Manuk wis status pani menah mungkin wong wis mati ora menah. Wis saiki wong sing normal, misale telur. Telur iki pitik barang normal. Tapi manusia kan tetep iso gawe kan. Kenapa ora darani mokal? Ujung-ujungnya manusia darani mokal kan karena dia gak mampu mencet. Lu manusia itu tidak mampu mencetakan bukan sekedar barang-barang sing aneh kok pitik kedok kudu dibagani meskipun pitik sing normal dia gak mampu. Artinya dalam bahasa Tuhan ini sing cara ketemu. Tapi ada darah ini mokal pitek. Jadi ketok gulungnya tangan mulai mokal. Mesti ini wong-wong ya darah ini. Tapi ini pitek ya darah. Jadi mestinya menurut saya darah berpikir dan gusti. Itu memang luar biasa. Untuk jadinya pitek dengan dia itu. Pitek protol dengan bahasa yang namanya juga. Karena jadi kan tangan-tangan sering gaya darah mokal. Maksudnya, apa itu gusti serta ini? Sering gaya darah, sehingga kalau tak manusia mau. Dan itu rasa nanti pitik, ketok buyunya yang benar-benar, maksudnya tidak jadi pitik secara manusia. Mohon, paham ya? Mereka manusia tidak bisa mencet. Itu jadi maksud Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi, wa la ta'iri yatiru bijana hayi illa umamun. Mestinya kejadian yang normal-normal saja, tetap secara akal manusia, tetap tidak bisa mencet. Tapi manusia menganggapnya mohon lah, barangnya dari ketok. Mana Nabi Ibrahim tahu tak orang senangnya mana kena apa Nabi paling asyik Nabi Muhammad Nabi Ibrahim itu Nabi paling waras ani tapi bila tak Ibrahim mana kok emas mana tahu salah ya Ibrahimnya tahu tak kok pangeran Gusti uang jinggan bisa ditulang bulan dengan tanya nomor nanti tangan itu di hari ini Deva Tukil pangeran Joko kola awalan Tukil itu tidak ada lima, tapi orang kuat. Dan saya paling nyisanan. Kalau adalah walah dilihat mainnya, itu memang lima, tapi berapa caranya dengan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun jawab manuk papat, kon ngetok-ngetok ini. Untuk seluruh, untuk panggung. Barang tanya, menek Nabi Ibrahim lagi muni iman. Biar pengeran ini. Nak kekuasaan, aku rasa ngenteni contoh itu. Manuk ijata itu berbukti jadi kekuasaan. Gue gawe jorak. Anak juga amat tenang contoh kita ijata. Biasa, rasa ngenteni kita ijata. Jadi kemana abis, berhasil gue buat sebab Nabi Ibrahim. Kau yang berdoa, tidak berdiri. Ibu peristiwa yang sangat besar. Ia jarang dari. Nanti saya kira di Jepang Amerika lah price sama jarang ini dari tidak berdiri. Tapi kena all prestasi ni all world bukan prestasi sedang. Yang lain adalah titik titik. Apa dah jadi kalau belum prestasi dah all kau bukan ini mungkin pula all. Sekarang pun sudah prestasi. Dengan sering menciptakan sesuatu yang manusia tidak mampu. Dan aku saat dia mengunuh, sehingga dia sudah ada itu. Meski nyaksa ini kebenaran. Faham, itu yang disebut. Bihari gafi anna ma'ayat. Bihari gafi anna wa'ahu wal-haqku wa anna ma'ayatku wa namin dini wal. Ya ni Allah berkati. Ya al-haqku wa jahatul. Bila al-bila kanan Allah. Wujud liane Allah sekarang ini mungkin lebih kesam ya Pak Bidara Mutawakit. Wujud yang kita mau wujud yang mungkin. Artinya wujud mungkin ini adalah anaknya, gara anaknya sama. Mulanya kita ijajah ini. Ini juga sampai ngerti. Kita ini karangan Nabi Muhammad ya. Termasuk ulama ujad seperti ini. Mengkapu putih ini. Itu biasanya kalau lafad-lafad Tauhid Mas Numan. Di haramnya itu muka kali. Gila-gila. Jadi rawalah yang memang tidak diberikan dari luar itu dari luar. Pakai sepanjang rawalah itu saya mengucapkan Tuhan, saya mentauhidkan Tuhan. Karena tauhid itu status asli, status sejati. Jadi tidak usah terkait di subjek telah. Maksudnya adalah mencari ganjil. Ganjil itu rasanya asli. Jadi sifatnya ganjil rawalan dan ganjil itu tak ada yang asli. Ganjil tak ada yang asli. Allah sebagai la ilaha illallah. Iku hakikat, nopo. Mulanya menurut kon melok nyekseni hakikat itu. Mungkin disebut aja. Kulon derek nyekseni. Nah, panjang hakikat itu la ilaha illallah. Tapi raisa dibalik, Pak Gantung. Setiap kelihatan, rawa lah dunia. Langsung la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang jadi syahadat itu. Kami nopo. La syahadat itu hak era Nabi Musa Rodohi. Kebong yang Allah terus malah kecelakaan. Era Nabi Muhammad dia nak jenuh mulai rapi, oleh wahyu, oleh yang diutam, oleh di masalah sedih. Malah itu juga iman dari kan ini. Mereka tahu kejadian ini dia. Setan itu pinter. Paham dan paham. Setan itu pinter. Misalnya itu ini Allah terus. Hezah kolak Allah. Bumi tinggal Allah. Langit tinggal Allah. Paman kolak Allah. Allah juga tahu suwil dia. Kalau cacat filsafat kan mau. Dan jumlah-jumlah yang belum satu kira, minta filsafat kaya, yang belum kamu lakukan ngerasan, jadi boleh itu loh. Allah, kekampir kok Allah, dia akan boleh di. Jadi ahli kalam akan gaul dengan kata itu, makanya kan bingung. Jadi, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kita-kita ini ingat Allah, tapi akhirnya malah kejadiannya begini. Ada sholat Allah, paman sholat Allah, sehingga Allah. Dan Nabi ngendikan, silakan syariful iman. Baiklah kalau dalik kalian takut. Saya dah cukup leher. Asin leheran ada buat tinggal ngopi, buat tinggal punya bunga, buat tinggal bumi pun ya. Bagi itu nih hari Asin Nabi Muhammad buang ditepir senang ngomis, ditepir senang duit, ditepir senang jabatan. Sebetulnya itu lebih baik dari sini ngalam tahu. Dan buang murah nak orang asal usulnya Allah. Ini disebut tafak karu fil khalqillah wa ala tafak karu fil khalik. Fatah ini dulu, Lena. Kalau kamu berpikir tentang Allah, pasti rusak. Jadi nanti pasti nama. Orang tak mungkin rusak pasti Allah. Melalui uang kunci kok sok tidak tidak Allah mesti uang rusak. Mereka tidak tidak Allah yang masalah. Iya, toh bagi korban kan masalah. Misalnya kau nakal, tapi rencana Allah bagi korban kan mas. Bagi yang dirugikan pada Tuhan. Sebab itu neng era Nabi Nabi itu mau menanggung saya. Apa harus dikhawatirkan? Kon mikir logika makhluk. Kenapa bujum terlantar? Terus ngelanang rakyat. Ya ngomong kabel wae. Aku rapi juga ada kesan gak wae. Rasa apa kowe ya kesannya? Pengiran jadi tersangka. Paham dong? Jadi apa? Itu ibadah syariat Nabi diwolak-walik. Di satu sisi lain-lain mau saya jatuh hak. Di sisi yang lain itu dikawal syariat. Nah orang Allah jadi terbang. Mulanya syariat Nabi itu siri utama ulama. Wong gak ulama tenang. Mesti ngebaru. Mulanya itu siri ini kena apa Nabi di sifati ilah indahum layak buruh atau amal layak surah. Dengan pengawalan-pengawalan syariat. Tauhid itu murni. Ketika dikawal syariat, tauhid itu over. Berkatusnya jadi jenis. Mana jadi jenis halal seperti ini berwali. Mereka tauhidnya nanti ekstrim dan itu bahaya. Patah itu pasti rusak. Wujudnya wong murah hakikat. Ini hakikat wujudnya Allah. Nah, Allah liane kabir. Allah di mana Allah. Barang wali yang memiliki jadi jenis. Orang-orang jadi jenis. Ini aneh-aneh Allah. Berutusannya yang pari joko mbak. Ini semua boleh mention. Dari semua tenang. Akhirnya wali toko ya goblok kan pantau. Ini apa Allah telur aku kan. Itu tadi rono meneh. Tadi Allah dipanggil wali toko. Rono pantau meneh. Akhirnya gini terus. Ya wali toko ya kata dia gue pertanyaan dengan. Rono kan wali kaku apa kok telur. Ya seperti kita terus ibu. Apa? Pertama di celuk muni lawan nomor kecil mana apa kok. Wali toko itu celuk sama wali toko. Karena dengan cerita-cerita roh, akhirnya kalau Joko mulai-mulai kerasi mengkau saya balik mana, Allah betul turun bisa lolos dari mana? Karena kalau Joko itu wali-wali kau marah, perang dengan Allah. Inti ini titik di sana kok berkorak satu ini gaya lo? Ini patah itu, mau mikir Allah terus biru. Ane sedengan lagi mikir utang masalah dengan sah. Ibu variasi tu. Ibu anggap baik nggak malas hari nggak malas apa? Mengapa bulan tu sering pasang jadi? Aku kiai paling siap di masalah. No, masalah mesti ringan pun dulu. Ambil. Nada lagi leh. Orang bangla saya tidak teramal bermasalah sebenarnya. Wong lama mulia orang ada kau yang pernah melakukan paling jadi. Jadi nanti baca kelainan dahnya. Dalam juga tinggi dia ya, bebas tinggal. Terus orang dengan angkel itu, ada dalam juga tinggi. Ya, ada anak panam yang memandang masih dia. Anak tetap ketemu ya. Dan dalam juga tinggi sopan. Kalau orang ngatur lama, itu mulai awal ya terasa sopan. Ini kan gak ngatur lama, ya gak sopan. Tapi kamar memang suan, angkel. Ya, tapi aku rasa itu. Terkir ketemu ya, ketemu. Ngomong-ngomong, ngerosok mulia, ngerosok. Atau masalah repot, atau kita saja. Untung pegatan sumpek, akhirnya kan mestinya mulai cari satu kafir di dalam masalah. Mana dikandidasi orang masuk di dalam masalah kita kayak. Ya sarah habis pakai dengan untuk orang itu memang. Uang nak makan gedang itu dibuat. Tapi gedang itu so selamat gak busuk gak terkontaminasi kayak itu. Mana uang mengingkari cari tadi loh. Bawa dari abu sawit kedang yang penting di sini kulit urapan saya akhir dijual aja dari kedang mulai awal besok ada masalah menasternya ini yuk utara lagi mau besok yang penting di sini gosuri ada kabinet barang mau besok untuk apa mungkin tak dapat salam ini pangeran bisa bangun orang tegur di sini. Bakal akhirnya nak mana di situ. Bakal akhirnya itu buka yang satu sisi. Akhirnya tinggal membawa kerja untuk sisi. Tenaga tempat akhirnya. Nah nanti saya cari apa? Kalau saya cari apa semua, itu berdua orang lain. Jadi benda yang benda. Balik. Tarik itu sih buat lain tenaga. Nah. Jadi tak jamin murai so, tapi tutup penyerai so. Ini belum ngapal apa. Mana yang tiga nilai lain Nabi Muhammad kita di masalah itu belum ngapal saya. Mulai nak cari orang hakikat tentang Nabi Yusuf tahu selain sulit kalau tak. Sambil khusus tentang Nabi dia tahu tentang kong itu. Walaupun Muhammad ini. Nak cari orang hakikat malah gak jadi. Ibu gua variasi ngawal aku. Tari, terus mantap saya pesan gua variasi tari. Anggap terus. Dan akan terusan pelajaran. Itu yang pengirang-pengirang. Jadi di balik aturan syariat, Allah harus minta melalui lalimah suku sahabat. Tapi Allah sebeli aturan, ya Allah muka ingat tawak, ya Mbak Mbak Tuhfit. Allah rasa nunggu nanti patah mesti khusus maksud itu Allah besok. Karena ya Allah muka ingat lagi, ini Allah beres orang khusus, kalau dia maksud itu besok. Wama Tuhfit. Kaya ada orang khusus ketika habis syariat, ya. Iya tuh kan, itu Anggir enak, mesti sakit. Ini jadi Bapak Tufis. Rasanya tiblet no. Paling bener sanggup menjadi sini. Jadi nomor tahu-tahu ingat. Ini sanggup. Jadi ya ambil-anggup ini kalau tanggap juga begini. Ini kan orang itu Aisyah. Ya sahabat. Jadi kan orang soleh. Senang ditegbir sahabat atau ditegbir orang. Senang sahabat. Tapi nak sahabat kan rawan jino yang ambil-anggup ini. Ya tapi pertualangan maksor Azino gara-gara sahabat ini tidak ada aku diganjar. Buktinya Allah orang ganjar aku berkara gaji nanti berkata tidak nanti. Uang diganjar gaji. Mereka uang juga sahabat tapi mengekang diri. Bang Fazi. Untuk ngomong tadi sahabat di Wawir berarti kalau itu orang arah di datang yang mengira. Tuhir selamat dari itu dengan ayam, dengan kambing, dengan karena gak bisa sahabat. Dengan gak duit sahabat ini, prestasi meninggal melawan Merkut, melawan Ikan, itu merah dihitung kan? Nanti nak duit dihitung itu, itu rasa, bagi Rajino merah dihitung. Ganjaran, mereka orang perjuang. Nah, dari saya maksudnya, ya aku tetap senang, sahabat. Tapi rasa Zino, jadi sahabat itu rasa Zino. Akhirnya dihitung ganjaran, untuk mencari Nabi, nak mau kepengen Zino, rasa Zino, dihitung ganjaran. Nah enak dong, kepengen Rajino ganjaran. Nah ini kalau enak, Ramosa ganjaran, dari rumah ini. Mana dia lebih senang duit, tapi kekang ganjaran dia paham. Senang pangkat, gua kekang, dan itu. Mereka gak mungkin, uang kok ditulis orang di nombor waktu, sampai berdua biasa. Itu orang arah itu sebagai prestasi. Mereka dari awal orang nasa. Mana yang ketika nikah di Nabi, umpam orang nasa, tapi orang melihat. Jadi sahabat itu digawe, itu bisa. Kau gak bisa ngetang. Jadi gak mau dulu. Bisa. Mana sih ya, aku senang biasa. Tapi kan kita ini, amat kesannya tapi kan di sana tapi rasa mungkin saya tidak merasa iya, ya aku senang di sana tapi rasa jangan. Hahaha. Orang-orang yang mana nanti kamu nak keterangan ini, Mas Tuhan. Laula maya tinumus mata hat kokoh seus dari umpo moral nafsu itu rawan mau kita perjalanan menuju. Anak-anak perjalanan menuju itu kan berkenaan nopo. Asli dari rasa kewalahan, dari nopo. Gua mandi ke petualangan menuju itu kan berkecil sih orang nopo. Nanti nanti kami kan dinasti. Nasuka mati ya suka parsus dia. Ini jadi kendaraan gue parsus ini kan dinasti ini mulai lelaki. Kebun separuh pengiran itu sampai. Nunggu teman-teman. Kali gue oke tahsil kan papa untuk. Untuk lu mesti dinasti gue pengen dulu. Gara-gara dinasti gue pengen dulu gue tahsil itu. Semua keinginan di perlawanan dengan Nabi Yusuf. Iblis pun Nabi Yusuf, Bama Al-Fatih Nabi, Innam Naksal Amal Rasim. Nabi Yusuf mungkin Nabi tapi selingkuh dari Yusuf. Tapi dia sekekan. Gara-gara sekekan mungkinnya. Untuk aja. Jadi tidak mau Allah menggabungkan Nabi Yusuf, menggabungkan sarana. Dan itu ditutupkan. Jadi Rabu nyesal. Itu malam dari sarana, aku itu ganjaran. Sesekali bisa ngesal. Tidak apa? Nah, jauhnya nanti, nak uang ke nape, tidak kau nyape, itu kanjaran sepuluh. Nah, ke nape, asli bape, itu kanjaran sepuluh. Nah, kepengen elek, orang itu tidak kau nyele, itu dulu sape. Mereka kena kepengen elek terus, ya benar, benar, benar, benar, tapi selalu kamu. Jadi, kalau saya kenang sedekah, aku apa? Atau kepengen elek, nanti itu. Paham? kan lebih murah kan? Gratis. Wa anna la ilaha illallah li ahli jannah kal ma'in barid wa kani bina indah indah makna itu wa li asyialan karana arah ila ilaha illallah u'iddat til kegiana wa barid sawah baseru liku karena anak-anak ganjaran anak-anak siksa bergantung wong ikrar gak bela ilaha illallah nak ikrar bela ilaha illallah jadi ahli nak engkar ya jadi ahli nroh wa li asyia umirat ar-rusul biji bahkan nabi nanti perang berdarah-darah ya demi la ilah Bapak Termanda, Wali Adhiya Umirat Ar-Rusul Besi. Maka nanti sambil berdarah-darah atau perang, ya faktornya memperjuangkan ikhraq. Kenapa? Ya. Nah, kalau darah yang para sahabat yang tak untuk menjuali perang itu, ya jadi darah sahaja. Darah apa? Ya. Kok kasih demi lain-lain. Nah, kenapa kok wani mati? Ya dari awal dia yakin, nak uji berapa penting. Jadi mati ya biasa. Dan aku enggak, nganggap kau berapa penting, uji itu penting. Mati rawani. Mulanya sahabat nak perang dengan kafir, mereka kafir berdebat kan mana? Dari ceritanya polis dan walid, ada Romawi sebab kafiran. Nanti perang dulu aku. Saat itu kita memiliki bulan mulai sama dengan bulan saya. Kami ini punya pasukan yang mencintai kematian, tak mencintai kehidupan. Semeri yang umur lama lebih mati. Orang sahabat yang mati, nabo. Nah, kenapa yang mati biasa? Karena dari awal dia sudah syahadat Tuhan. Dia yang merasa mati itu tidak zaman orang. Saya di orang itu rada unik kan, ben. Sebab mati menaik mati kedua. Istilah mati kedua ketiga itu ahli istilah Quran gitu. Tapi uang wis lali. Mulane istilah ini Quran kan layak dulu nabi dalam mata dalam mata. Ketika uang kafir itu benar pun rokok dan bosan. Jadi istilah uang kafir kalau rokok karena amat nafas mata ini dua akhir dan mati. Tapi orang saya itu cukup-cukup. Ini yang saya ingin lagi. Itu ilmu itu jadi istilah mati dua kali, kedua kali itu istilah di Quran. Kalau di bana, amat nafas nafas ini, wa ahyai, panas, pasti zaman keluar minggunya menjelaskan patah ini. Jadi yang lebih tiba ini. Di amat panas nafas ini, wa ahyai, panas, Fataros mati dulu bina fal ila kurusin. Mengenai dari Quran, mati sekarang itu mati kedua. Hidup sekarang hidup kedua. Mengenai ketika ada pengirahan anak mudat-mudat makhluk kan. Wawalladhi yubhikum, suami yubhikum, suma yubhikum. Jadi nak darah ini, ya gue tahu gue, tahu mati, tahu gue, gue rasa ini sudah kedua. Ini tadi gue, bangan akan kan. Zaman kita orang Allah, itu gue ekstrim dibang keadaan mati yang nanti. Itu keadaan mati yang nanti, itu sama sejata. Nah, zaman kita orang Allah itu lebih dari mati. Inti daripada mati itu kan orang tidak beraktivitas, tidak bergerak sama lagi. Ini darani mati ini rukin kan tidak ada beraktivitas itu kan. Nah, itu lebih mati zaman rawan apa? Itu lebih rapir. Dan itu Al-Quran kan, Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyakum summa yumitukum summa yumitukum. Tentang apa? Itu mati dua kali, hidup dua kali. Tapi istilah Quran itu sentai kan. Kalau Quran itu tidak sentai. Semua kita mengenal arah salah dari perbaik. Jelas tak bahwa untung ambatan Pak Yakum semua ini itu gum semua itu. Berarti mati ya dua kali. Bicara begini apa? Nah ini sebenarnya orang kafir kan. Semua pengira saya kalau dua orang kena anak tanah selesai ini dua akhir tanah nanti. Gusti engkau pernah menghidupkan kita dua kali juga pernah mematikan tapi yang mulia kita mau yang boleh berbeda itu bisa malah ada orang tua boleh bisa tapi ni emak dari orang soleh boleh bisa nak akan tingkah beli macam ni lah itu kami tu lah ni orang makrok karena amat tanah nanti ini wahai tanah begini surat bagaimana wah kita tak suruh dan tidak wah kuntum ambatan pak ahyakum semua ini tutup semua. Jadi kalau entah kan berarti untuk mati dua kali, untuk hidup. Wali Aji dalam kerana Allah kata itu, Allah mengeras yang bentar kepadu sili bilki Aji. Jadi kita berdoa bersama dan mau nih, nanti kita bersama dan jenman, kalau enak tahu itu sini ini, nanti nanti dunia juga nanti syariat. Syariat itu umumnya Mungkin orang nanti duit bingung, ya bingung, kadang-kadang nanti masalah sedikit-sedikit. Sebenarnya itu kabel nikmati. Tapi itu beli kesaksian, tidak ada masalah, namun Allah sebarang itu apa? Sebab itu masalah itu. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الله يا غفور يا حق يا صمد لك الحمد بأن تطيب جلال وجهك عظيم لك الحمد يا الله يا حق يا صمد حتى ترضى لك الحمد ولك الحمد يا رب لك الحمد كما تقول الله وما يقول القائل لا إله إلا أنت نسألك باسمك العظيم باسمك الذي تأتي نبيك محمد وتعليك نبيك أن تخلص قلبنا في شهادتك شهادة الحق أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا حي يا قيوم برحمتك أنا نسألك ربنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين فتضرنا يا الله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا الله برحمتك يا رحمن الرحيم برحمتك يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمد المنان لكفي السماوات ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال أن لك نحن وذريتنا رسولك محمد رسول الله عليه وعلى آله وعلم الكتاب الحكمة وتكلمنا ما لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب السماوات Thank you.